Mitra Bisnis, Koni mengatakan, yang paling bertanggung jawab atas kegagalan kontingen Indonesia di Asian Games adalah Kemenpora. Saat ini, Indonesia ada di peringkat 17 dari 35 negara Asia. Target 9 emas yang sebelumnya dicanangkan juga dinilai sebuah kebohongan. Karena selain badminton 2 dan angkat besi 2, selebihnya tidak jelas dari mana. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, melihat kenyataan yang terjadi saat ini, apakah Indonesia tidak bisa kembali lagi seperti dahulu ketika atlet-atlet kita ditakuti di dunia? Bukan nggak bisa, kita nggak pernah berusaha dan juga nggak ada satu pembinaan olahraga kita yang benar gitu ya menurut saya. Tapi ini kan kita sudah prima besok jadi tuan rumah Asia Games. Kita harus mulai sekarang membina bibit-bibit kita ini untuk betul-betul bisa berjaya 4 tahun lalu. 4 tahun yang akan datang. Kalau selama nggak ada insentif itu susah sekali bisa melakukan itu ya. Jadi saya pikir kita mesti cambuk supaya bisa lah. Supaya ini semua bisa terjadi dan bisa lebih baik gitu ya. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Kalau nggak kita ini anginan aja semuanya kan. Jadi dikasih target dan juga dikasih cabang-cabang itu betul-betul insentif apa, bantuan apa yang diperlukan, gimana kekuatan cabang-cabang kita yang membuat kita bisa dapat medali emas yang banyak gitu. Jangan dibiarkan aja kepada organisasi olahraga itu sesuai yang maunya daripada ketua-ketuanya itu juga nggak benar menurut saya. Nah. Tapi ini kan sudah kita jadi tuan rumah 4 tahun depan lah. Jadi ini kita mulai sekarang untuk siapkan diri dengan baik gitu loh. Nah, bagaimana dengan tidak sedikitnya politisasi di organisasi-organisasi olahraga di Indonesia? Ya, itu yang harus diganti menurut saya. Nggak bisa lagi, mesti yang profesional juga. Mana mungkin politik lagi lumayan untuk olahraga itu kan. Ini sebenarnya kita udah pernah rusak semua dari dulu itu, mana olahraga kita pun dipolitisasi. Orang yang nggak tepat pun disuruh jadi ketua, ya. Hanya untuk cari, supaya dia bisa cari duit untuk kita dan lain-lain, ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi, saya pikir. Ini yang gunanya KONI, gunanya Menteri Olahraga itu kan itu. Untuk jadi cuma buka-buka gunting-gunting pita saja. Ya, mereka yang harus tanggung jawab soal itu dan ini menurut saya harus duduk secara nasional oleh pemerintah yang akan datang ini untuk mengatur prioritas-prioritasnya dan cabang-cabang mana yang kita bisa kuat dan bisa kita bina secepatnya gitu ya. Lalu apakah kita punya dana untuk pengembangan atlet-atlet kita? Nah, itu sebenarnya dana itu bisa dicari melalui promosi dan lain-lain itu kan swasta juga bisa ikut terlibat selama dana itu tidak diselewengkan itu saja menurut saya. Bisa dicari lah sama-sama itu oleh piade di LA malah untung kok itu. Masa kita nggak bisa untung? Jangan dikorupsi aja yang gitu-gitu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.